Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di kesempatan mulia ini kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Haqiqah Al-Manhaj As-Salafi, hakikat dari manhaj as-salafi. Dan kita sudah masuk pembahasan tentang atau fasal yang keempat, khasaisu al-manhaj salafi, kehususan manhaj salaf. Dan muallif rahimahullah atau hafizahullah ta'ala sudah memberikan beberapa muqaddimah, dan di sini beliau masih menjelaskan muqaddimah. Qala rahimahullah ta'ala, qala asy-Syatibi rahimahullah ta'ala, berkata al-imam asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala, wa sabata anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan telah tetap bahwasanya nabi sallallahu alaihi wasallam lam yamut. Penjelasan seluruh perkara yang dibutuhkan pada urusan agama dan urusan dunia. Wa hadha la mukhalifa alaihi min ahli sunnah, dan dalam perkara ini ahli sunnah tidak ada yang menyelisihinya. Fa idza kana kadzalik, apabila hal keadaannya seperti itu, fal mubtadi, maka seorang mubtadi, yaitu orang yang mengada-ngada dalam agama, innama mahsulu qawlihi, sesungguhnya kesimpulan dari ucapannya, baik itu bilisani halihi au maqalihi, baik itu dengan lisanul hal. Apa itu lisanul hal? Perbuatannya, ya. Au maqalihi atau ucapannya. Jadi lisanul hal itu maksudnya perbuatan, walaupun dia tidak berucap, ya. Jadi justru yang ini lebih umum. Kalau dengan mengucapkan, orang akan terlihat bahwasanya dia ini ahlul bidah, ya. Dia mengucapkan ucapan yang menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti dia mengucapkan, saya tidak mau mengikuti sunnah Nabi. Ya, itu jelas. Tetapi terkadang dalam perbuatan ini, memang dalam perbuatan ada yang jelas perbuatan itu adalah bid'ah, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang perbuatan itu, ya, samar, yang sering disebut oleh para ulama bid'ah idhofiyah, ya, bid'ah idhofiyah. Ini yang banyak orang kaum muslimin terjerumus dalam bid'ah ini. Apa itu bid'ah idhofiyah? Bid'ah idhofiyah itu asal dari perbuatan tersebut adalah disyariatkan, seperti zikir. Zikir disyariatkan, jelas, ya. Tetapi mereka membuat cara baru zikir dengan berjamaah, ya, zikir dengan berjamaah. Ketika ditanya, ini tidak boleh, tidak dicontohkan oleh Nabi, emang Nabi melarang zikir? Dzikir memang tidak dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi caranya tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita butuh bimbingan, ya, para ulama. Gak bisa kita menyimpulkan, oh ini adalah perkara baik, ada dalilnya, langsung aja berbuat begini dan begitu. Sebentar, siapa yang membimbing antum, ya, melangkah ini dan itu? Siapa yang membimbingnya? Nah, ya, tanyakan kepada ahli ilmu, ya, tanyakan kepada ahli ilmu. Apa yang seperti ini ada bimbingannya atau tidak? Jangan sok apa berdalil, ya, sok memiliki dalil, punya dalil. Oh ini ada dalilnya, zikir, ya. Ini ada dalilnya, sholat, sholat sunnah, dan seterusnya. Itu bid'ah al-idhofiyah namanya. Bilisani halihi aw maqalihi, ya. Seorang mubtadi ini kesimpulan dari perbuatannya atau dari ucapannya, dia seolah-olah mengatakan anna syari'ata lan tatim, bahwasanya syariat ini belum sempurna. Itu kenapa wa annahu baqiya minha asya'a atau asya'u yajibu aw yustahabbu istidrakuha. Yang dia mengatakan bahwasanya masih ada tersisa beberapa syariat yang wajib dilaksanakan atau sunnah atau mustahab, ya, untuk diralat atau wajib diralat. Itu seolah-olah ucapan mereka itu seperti itu. Ucapan ahlul bid'ah itu seperti itu. Maka hati-hati seorang ahlu sunnah dalam melangkah, dalam mengamalkan satu amalan, jangan asal beramal, jangan asal mengucap, jangan asal membawa dalil, ya. Tidak seperti ahlul bid'ah. Ahlul sunnah ini tidak seperti ahlul bid'ah, ya. Dia dapat dalil, dia tanyakan dulu. Kalau bukan dia ahlul ilm, kalau bukan apa orang yang dalam bidangnya, ya, tanyakan kepada yang lebih mengetahui, ya. Dan jangan sok menyimpulkan, ya, jangan sok menyimpulkan dalil. Dapat dalil ini anak dari artikel, ya, dari artikel langsung menyimpulkan ini boleh, ini tidak boleh dan seterusnya. Ya subhanallah, hati-hati, bukan sifat ahlu sunnah itu, ya. Justru itu sifat ahlul bidah, ya, sifat ahlul bidah. Hati-hati. Naam. Nah, lisanul halnya dan lisanul maqalnya seolah-olah ahlul bidah ini mengatakan syariat ini belum sempurna. Perlu ada yang dikoreksi. Perlu ada yang ditambahkan. Ada yang mengatakan ini harus, yakni wajib, atau hanya sekedar mustahab. Kenapa kata beliau? Li'annahu law kana mu'takidan likamaliha wa tamamiha min kulli wajhin. Karena kalaulah dia meyakini bahwasanya syariat ini sempurna, ya, paripurna, min kulli wajhin, dari segala sisi, dari setiap sisi, lam yabtadi', dia tidak akan melakukan perkara baru, wala istidraka alaiha, dan dia tidak melakukan istidrak, meralat, mengoreksi terhadap syariat yang ada, ya. Kalau dia meyakini bahwasanya syariat ini telah sempurna, ya. Sering kita dengar tentunya, pernah terjadi pada zaman sahabat Abdullah bin Mas'ud, ya, yang saat itu Abu Musa al-Ash'ari, ini setingkat Abu Musa al-Ash'ari, ya, menyaksikan ada orang di dalam masjid berkumpul, kemudian yang satunya memimpin, sabbihu mi'ah katanya, bertasbihlah 100 pakai kerikil, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Disaksikan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari ini seorang sahabat ini, bukan orang sepele. Menyaksikan seperti itu, enggak berani memutuskan. Tidak berani memutuskan. Kenapa? Karena dia merasa ilmunya terbatas. Ini siapa kita? Ya. Padahal Abu Musa al-Asy'ari menyaksikan itu perkara munkar, tapi beliau khawatir salah. Karena memang ada dalil untuk bertasbih, ya, berdalil untuk berzikir, bertahlil dan seterusnya. Di situ beliau agak ragu, merasa ragu, ini dibolehkan atau tidak, tapi dalam hatinya mengingkari. Ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat salaf kita, ya. Contoh, ya. Contoh bagi para salafiyin, ya. Contoh bagi salafiyin. Jangan memiliki sikap jur'ah. Terlalu berani, ya, terlalu berani. Lihat bagaimana Abu Musa al-Asy'ari, seorang sahabat mulia, ketika melihat sesuatu yang beliau ingkari, tapi beliau ragu. Kemudian apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari? Dia datang kepada seorang yang lebih alim darinya. Siapa? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud datang. Beliau menyampaikan, aku menyaksikan ada beberapa orang sedang berkelompok. Kemudian di situ ada satu yang memimpin mengatakan sabbihu mi'ah, bertasbihlah 100. Kemudian mereka berbareng-bareng, subhanallah, subhanallah, dengan pakai kerikil. Nah, langsung Abdullah bin Mas'ud, karena memiliki ilmu, ya, yang rusuh, ilmu yang kokoh, memang terkenal salah satu ulama dari ulama sahabat, langsung datang dan mengingkarinya. Mengingkari perbuatan tersebut. Karena yakin itu bukan perbuatan yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal apa? Zikir ini. Zikir bukan perkara bid'ah yang murni bid'ah, ya. Bukan perkara murni bid'ah, zikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Naam. Diingkari. Dari kisah ini sangat banyak sekali pelajaran, ya, sangat banyak sekali pelajaran. Di antaranya tadi, hendaklah seorang ahlus sunnah, ya, hendaklah dia tawadhu, ya, tawadhu, ya. Jangan merasa dirinya ini mendapatkan satu hadis, mendapatkan satu dalil, kemudian langsung menyimpulkan, ya, ini dan itu. Tanyakan kepada yang lebih berilmu. Tanyakan kepada yang lebih berilmu. Naam. Walau li'annahu law kana mu'takidan likamaliha wa tamamiha min kulli wajhin lam yabtadi' wa la istidraka 'alaiha. Kalau dia meyakini, ya, kalau meyakini kesempurnaan syariat ini dari segala sisi, dia tidak akan melakukan kebid'ahan. Atau dia mengkritik atau mengoreksi. Kata beliau, wa qailu hadza dhalun 'anil siratil mustaqim. Orang yang mengatakan seperti ini, baik itu dengan lisanul hal atau lisanul maqal, ya, tadi sudah dijelaskan apa itu lisanul hal atau lisanul maqal. Yang mengatakan seperti ini, maka dia ini sesat dari siratal mustaqim, dari jalan yang lurus. Qala Ibnu Majisun. Sami'tu Malikan, aku mendengar Imam Malik. Yaqulu berkata, "Man ibtada'a fil Islami bid'atan." Barang siapa melakukan satu bid'ah di dalam Islam, yaraha hasanatan, yang dia anggap itu baik. Faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Maka dia telah menuduh bahwasanya Nabi Muhammad telah mengkhianati risalah. Li'anna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Ta'ala berkata, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini, yakni ketika Hajjatul Wada', yaitu haji perpisahan. "Akmaltu lakum," telah aku sempurnakan untuk kalian dinakum, agama kalian. "Wa atmamtu 'alaikum ni'mati," dan telah aku sempurnakan pula terhadap kalian nikmatku. "Wa raditu lakumul Islam dina," dan aku ridha untuk kalian Islam sebagai agama. Di hari itu, di Hajjatul Wada', ya, ketika haji perpisahan, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan bahwasanya agama ini telah disempurnakan. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Tidak perlu ada tambahan. Tidak perlu ada istidrak, ralat, koreksi, tidak ada. Ya. Sudah sempurna. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syatibi, "Wa hadza la mukhalifa 'alaihi min ahli sunnah." Ya. Yang perkara ini, yang perkara yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka meyakini kesempurnaannya, itu Ahlus Sunnah tidak ada yang menyelisihinya. Ini menunjukkan ciri khas Ahlus Sunnah benar-benar mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu secara lisanul hal, ya, atau lisanul maqal, perbuatan ataupun ucapannya, ya. Perbuatannya hati-hati. Memang ada orang mengatakan, "Aku mengikuti sunnah Nabi, ya. Aku mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku salafi. Aku bareng-bareng dengan ikhwan ikhwah salaf." Tetapi perbuatannya ketika dilihat tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lisanul maqalnya, ucapannya mengikuti sunnah, tapi lisanul halnya tidak mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah ta'ala, "Wa sa'uridu insyaallah," dan aku akan membawakan insyaallah, "ba'dan min hadhil khasa'is," sebagian dari kekhususan-kekhususan, "lil manhajis salafi," untuk manhaj salaf, "ma'a ba'di ta'liq," disertai beberapa catatan, "ala kulli khasiyatin," pada setiap kekhususan tersebut, "muqtasiran ala ahammiha wa abraziha," tetapi dengan cara ringkas, ya, secara ringkas menjelaskan perkara-perkara yang paling penting, ya, dan yang paling besarnya, ya, garis besarnya. Qala rahimallahu ta'ala, "Fal ula minha," maka yang pertama dari khasa'is, kekhususan manhaj salaf. Sebelum melanjutkan apa yang disebutkan oleh muallif rahimahullah ta'ala tadi di muqaddimahnya, itu juga merupakan kekhususan-kekhususan. Seperti tadi, kekhususan Ahlus Sunnah adalah benar-benar mengikuti, ya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bilisanil hal dan bilisanil maqal, yang nanti akan beliau sebutkan lagi secara khusus, ya, akan beliau sebutkan secara khusus. Dan di sini beliau akan menyebutkan satu persatu. Al-ula minha, yang pertama darinya, ad-da'watu ila tauhid. Dakwah kepada tauhid. Wa tahqiqul ikhlas lillahi azza wa jalla. Dan benar-benar merealisasikan ikhlas hanya untuk Allah azza wa jalla. Wa hadha min a'zami khasa'isil madhhajis salafi. Dan ini merupakan kekhususan yang paling agung dari manhaj salaf. Jadi benar-benar diperhatikan permasalahan ini. Permasalahan tauhid dan permasalahan keikhlasan. Walladhi yatamayyazu bihi min ghairihi, yang hal ini ya, yaitu dakwah kepada tauhid dan merealisasikan dengan benar-benar keikhlasan, ini merupakan keistimewaan ya, yang membedakan antara manhaj salaf dengan yang lainnya minal manahij, dari manhaj-manhaj wa masalik al-firaq al-ukhra, dan jalan-jalan firaq kelompok yang lain. Fallahu azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla ma khalaqal khalqa, tidaklah menciptakan makhluk illa li tahqiqi dhalik, kecuali untuk benar-benar merealisasikan hal tersebut, yaitu tauhid dan al-ikhlas ya, dakwah kepada tauhid dan merealisasikan ikhlas dengan sebenar-benarnya. Wa ma arsala ar-rusulu alaihim, dan tidaklah Allah subhanahu wa ma arsala ar-rusula ya, alaihimus salatu wassalam, dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul dari mulai Nabi Nuh alaihi salam ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa li da'watin nasi ilaih, kecuali untuk menyeru manusia kepada at-tauhid dan tahqiq al-ikhlas. Wa ma awjadal jannah wan nar, dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan surga dan neraka illa jaza'an, kecuali sebagai balasan, liman wahhada aw asyrak, bagi orang yang bertauhid atau bagi orang yang berbuat syirik. Bertauhid baginya adalah surga, yang melakukan kesyirikan baginya api neraka. Wa ma hasala an-niza', dan tidaklah terjadi an-niza', pertentangan, bainal mursalina wa umamihim illa bisababihi, antara para rasul dan antara umat-umatnya, illa bisababi, kecuali karena ini, karena dakwah tauhid, karena keikhlasan. Mereka tersinggung ketika diajak untuk bertauhid. Mereka tersinggung ketika diajak mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah semata. Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, yastakbirun, mereka berlaku sombong, congkak. Tidak mau. Ya. Mereka bukan tidak beribadah kepada Allah. Mereka bukan tidak meyakini Allah sebagai pemberi rizki. Mereka bukan tidak meyakini Allah sebagai pencipta. Tidak. Mereka yakin Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rizki. Bahkan mereka juga melakukan sebagian ibadah seperti haji, seperti tawaf, seperti puasa. Seperti puasa Asyura, ya. Dan puasa-puasa yang atau dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tetapi ketika diajak, wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Diajak kepada la ilaha illallah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, mentauhidkan ibadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, yastakbirun, congkak, sombong. Tidak mau terima. Sehingga apa? Terjadilah an-niza. Ya. Terjadilah apa? Pertentangan, permusuhan. Ya, permusuhan. Dan terciptalah antara hak dan batil. Muncullah al-haq dan kebatilan. Wa ma hasala an-niza'u bainal mursalina wa umamihim illa bisababihi. Dan tidaklah terjadi pertentangan, permusuhan antara para rasul dan umat-umat mereka kecuali disebabkan ini, dakwah tauhid. Sehingga terbagilah dua, bagi mereka yang menyambut dakwah at-tauhid, mereka bersama para mursalin, para rasul. Sementara mereka yang benci dan sombong terhadap dakwah tauhid, mereka apa? Menjadi musuh para ar-rusul. Wa huwa alladhi bada'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam qaumahu fi Makkah. Dan ini pula yaitu tauhid yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulainya. Memulai berdakwah kepada kaumnya fi Makkah, di Makkah. Wastamarra alaih, bahkan terus berdakwah di atas tauhid, hatta al-mamati fil Madinah, sampai kematian di Madinah. Ya. Hatta ini adalah harfu jar, ya. Hatta itu harfu jar, bukan harfun nasib, nasibun, ya. Hatta itu harfu jar. Hatta al-mamati fil Madinah, seperti disebutkan dalam ayat hatta matla'il fajr, ya, hatta matla'il fajr. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di Madinah. Jadi dakwah tauhid yang di Emban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya di awal saja, tetapi di pertengahan, bahkan beberapa hari, bahkan beberapa detik sebelum beliau wafat, beliau memesan perkara yang berkaitan dengan tauhid, ya. Di antaranya adalah la'natullah 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, ya. Laknat Allah terhadap Yahudi dan Nasrani yang telah menjadikan kubur-kubur para nabi mereka sebagai masjid. Kenapa? Itu sumber kesyirikan. Sumber kesyirikan. Sebelum meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih sempat mengajak, mengajarkan, membimbing umatnya, membimbing para sahabat, dan tentunya ini untuk umatnya, untuk apa, berhati-hati dari perbuatan yang bisa menjerumuskan kepada kesyirikan yang itu akan merusak tauhid. Wa kana, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yursilu ashhabahu, mengutus para sahabatnya ilal amsar, ke negeri-negeri, wa yusihim, dan memberikan wasiat kepada mereka. Awwalama yubdi'una bihi da'watan nas ila tahqiqis syahadatain. Bahwasanya pertama kali mewasiatkan, pertama kali apa yang mereka mulai dalam mendakwahkan agama kepada manusia adalah apa? Tahqiqi syahadat asyhadatain, yaitu merealisasikan dua kalimat syahadat. Kama hasala ma'a Abi Musa al-Ashari, sebagaimana hal ini terjadi kepada Abi Musa al-Ashari. Artinya Rasulullah mewasiatkan kepada Abu Musa al-Ashari. Wa Mu'ad ibn Jabal, dan Mu'ad ibn Jabal lama arsalahuma ilal Yaman, ketika beliau mengutus keduanya ke Yaman. Wa hadhihi al-khasiyyah, dan kekhususan ini lil manhaj salafi, maksudnya ini dakwah kepada tauhid dan mengikhlaskan amalan atau ibadah hanya untuk Allah semata. Ini merupakan kekhususan manhaj salaf. Innama hiya natijatun, sesungguhnya ini merupakan hasil. Anil mafhum as-sahih, dari pemahaman yang sahih. Li kalimati tauhid, dari kalimat tauhid. Wallati hiya la ma'buda bihaqin illallah, yang kalimat tauhid tersebut itu adalah la ma'buda bihaqin illallah, tidak ada sesembahan yang hak illallah kecuali Allah. Yang ini merupakan makna dari la ilaha illallah, ya, makna dari la ilaha illallah. Wa natijatun, dan merupakan hasil. Anil mafhum as-sahih, dari pemahaman yang sahih. Li haqiqati syirki, ya, tentang hakikat syirik. Alladhi ja'at tahdhir minhu, yang telah datang peringatan darinya. Jadi maksudnya kekhususan yang ada pada Ahlus Sunnah tersebut, yang mereka mendakwahkan tauhid dan merealisasikan dengan benar keikhlasan kepada Allah, itu berawal dari pemahaman mereka yang benar tentang la ilaha illallah, dan pemahaman mereka yang benar tentang bahayanya syirik, sehingga mereka tidak main-main, ya, tidak main-main dengan perkara ini. Karena rugi kalau mereka bermain-main dalam perkara ini, rugi. Sudah beramal banyak tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa, bahkan mendapatkan siksa atau azab. Kenapa? Karena mereka tidak benar-benar memperhatikan ini. Coba bayangkan, seorang sudah beramal banyak, melakukan amal soleh ini dan itu, baik itu tenaga, waktu, harta, dan seterusnya. Ternyata dia selama ini bukan karena Allah. Ternyata dia melakukan hal tersebut hanya untuk mengharapkan sanjungan manusia, atau dia memiliki kedudukan tertentu di depan manusia. Ya subhanallah, apa yang dia dapatkan? Tidak ada yang dia dapatkan di dunia, apalagi nanti di akhirat. Bahkan dia akan mendapatkan azab karena dia telah berbuat syirik. Maka dia benar-benar serius, tidak main-main, terus mengoreksi amalannya. Untuk siapa dia? Naam. Jadi merupakan, atau kenapa ini menjadi kekhususan, ya, manhaj salaf, karena mereka benar-benar memahami makna la ilaha illallah, benar-benar memahami tauhid, dan benar-benar memahami bahayanya syirik. Qala rahimahullah ta'ala, wa huwa syirku fil uluhiyah wal ibadah, yaitu perbuatan syirik dalam uluhiyah wal ibadah dan ibadah. Bi'aksil firaqil ukhra, berbeda sebaliknya ya dengan kelompok-kelompok yang lain. Fakatsirun minhum, bahkan kebanyakan mereka, jadi mereka tidak memperhatikan permasalahan ini ya. Padahal ini adalah perkara yang pokok. Seperti tadi disebutkan, kenapa diciptakan atau adanya surga dan neraka, kemudian diutusnya para rasul dan seterusnya seperti tadi disebutkan. Semua itu karena apa? Karena tauhid. Karena tauhid. Tetapi karena firaq-firaq yang lain ini tidak memahami benar-benar la ilaha illallah dan tidak paham tentang bahayanya syirik, sehingga mereka meremehkan. Bahkan di sini disebutkan fakatsirun minhum yufassiru kalimat at-tauhid, kebanyakan di antara mereka menafsirkan kalimat at-tauhid bi annahu la khaliqa illallah, bahwasanya makna la ilaha illallah itu la khaliqa illallah, tidak ada pencipta kecuali Allah. Kalau kata ucapan tidak ada pencipta kecuali Allah, ini benar. Tetapi kalau ini dijadikan makna dari la ilaha illallah, tidak benar. Ya, perlu dipahami. Ya, kalau kalimat tidak ada pencipta kecuali Allah, ini benar. Tetapi kalau ini dijadikan makna la ilaha illallah, tidak benar. Batil. Ya, karena makna la ilaha illallah, la ma'budah bihaqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kalau makna la ilaha illallah adalah la khaliqa illallah, tidak ada pencipta selain Allah, maka orang-orang musyrik Quraisy meyakini hal ini, tidak akan diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diambil hartanya sebagai rampasan perang, ya, tidak dibunuh dan seterusnya. Mereka meyakini Allah sebagai pencipta, sebagai satu-satunya pencipta, sebagai satu-satunya pemberi rizki. Tetapi hal itu tidak menjadikan mereka sebagai muslim. Ketika diajak oleh Rasulullah la ilaha illallah, yastakbirun, sombong. Kenapa? Tadi mereka berat meninggalkan peribadatan kepada sesembahan-sesembahan mereka. Wa ba'duhum yufassiruha, dan sebagian dari mereka yufassiruha menafsirkan bila hakimiyata. Hakimiyata illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Ini biasanya orang-orang khawarij ya, menafsirkan la ilaha illallah itu la hukma illallah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Sehingga mereka memutlakan pokoknya di dunia ini tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kalau ada yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah, maka itu taghut, kafir, dan harus diperangi. Biasanya mereka ini orang-orang khawarij ya. Maka kita katakan seperti tadi, la khaliqa illallah, ungkapan atau ucapan tidak ada hukum kecuali hukum Allah, itu benar ya, itu benar. Tetapi ketika menjadi makna la ilaha illallah, ini batil. Kenapa? Karena seorang disebut muslim ketika mengucapkan apa? La ilaha illallah. Nah, sehingga ini menjadi tolak ukurnya. Jadi kata mereka yang menafsirkan la hukma illallah, nah seorang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, berarti la ilaha illallahnya ini tidak sah. Nah, itu. La ilaha illallahnya tidak sah. Sehingga kafir, La ilaha illallah tidak sah, ya kafir berarti. Sementara hukum Allah ini banyak. Hukum Allah ini banyak. Harus dirinci. Ya. Dijelaskan oleh ahlu sunnah, oleh ulama ahlu sunnah. Tidak sembarangan seorang menghukumi orang lain kafir karena tidak berhukum dengan hukum Allah. Seorang pakai celana musbil, berhukum dengan hukum Allah tidak? Hah? Berhukum dengan hukum Allah tidak? Tidak kan? Kafir? Ya tidak, ya tidak. Seorang perempuan tidak pakai jilbab, terbuka auratnya, berhukum dengan hukum Allah? Hah? Tidak. Apa kafir? Tentunya beda. Tidak. Ya. Perlu pembahasan dan rincian. Ya. Perlu pembahasan dan rincian. Maka batil ketika memaknai la ilaha illallah, yakni merupakan kalimatut tauhid, dimaknai dengan la hakima illallah. Ini adalah makna yang batil. Wa katsirun minal firaq aidan, dan kebanyakan dari kelompok-kelompok juga tara, mereka memandang anna syirka, bahwasanya perbuatan syirik itu alladzina hallahu anhu, yang Allah melarangnya, huwa syirku fir rububiyyah, yaitu syirik dalam rububiyyah. Jadi kebanyakan kelompok menyangka bahwasanya syirik itu kalau seorang sujud, kalau seorang meyakini ada pencipta selain Allah, ada yang memberi rizki selain Allah, katanya itu baru syirik, katanya itu syirik, katanya ini jelas batil, ya jelas batil dan menyelisihi dari makna la ilaha illallah. Maka ahlu sunnah wal jamaah karena memahami makna la ilaha illallah, mereka benar-benar memperhatikan at-tauhid, ya, dan mereka benar-benar paham apa bahayanya kesyirikan. Walihada hasala minhum katsirun, karena ini hasala minhum katsirun minat tasahul, terjadi pada kebanyakan mereka at-tasahul, menggampang-gampangkan, fisyirki, dalam perbuatan syirik, fil uluhiyati wal ibadah, dalam uluhiyah dan ibadah, menggampang-gampangkan, ya. Bal ba'du man yadda'il ilm, bahkan sebagian orang yang mengaku memiliki ilmu, ya, memiliki ilmu, dan memang dia memiliki ilmu, ya, memiliki ilmu. Minal firaq al-mukhalifah waqa'a fi syirki, dari kelompok-kelompok yang menyelisihi, ya, terjerumus kepada kesyirikan. Kenapa? Natijata hadal fahmi al-mukhalif. Ini sebagai hasil dari pemahaman yang menyelisihi, yang pemahamannya salah. Karena pemahamannya salah, dia memahami la ilaha illallah itu la khaliqa illallah, berarti orang yang tidak mempercayai Allah sebagai pencipta itu baru kafir, baru itu musyrik. Berarti yang lain tidak syirik. Orang yang meminta kepada wali itu tidak syirik. Karena dia memaknai la ilaha illallahnya bukan itu. Ya. Bukan ibadah. Orang yang berdoa kepada orang yang mati dan seterusnya, itu tidak apa-apa. Naam. Kenapa? Karena salah memahami. Sehingga muncul padanya, pada kelompok tersebut, at-tasahul, ya, meremehkan, bermudah-mudah. Naam. Wa bittali taraku aw tasahalu fi da'wati ila tauhid. Dan yang selanjutnya, ya, berakibat kepada apa? Mereka meninggalkan atau bergampang-gampang mendakwahkan at-tauhid. Mengingatkan pengikutnya, ya. Mengingatkan kaum muslimin dari perbuatan syirik. Jarang mereka mengingatkan hal itu. Kenapa? Karena memang sudah asalnya seperti itu. Dasarnya memang tidak paham. tidak paham tentang makna la ilaha illallah, tidak paham tentang at-tauhid, ya, tidak paham tentang at-tauhid, sehingga tasahul gampang, menggampangkan. Jadi yang didakwakannya itu apa? Yang didakwakannya itu sedekah, ya, supaya besar ininya, kelompoknya, apalagi pokoknya yang lain yang kira-kira menjadikan kelompoknya atau partai atau yang semisalnya itu menjadi besar. Kalau berbicara tentang syiriknya, malah enggak, malah justru malah khawatir. Khawatir sebagian pengikutnya ini tersinggung, ya. Khawatir sebagian murid-muridnya ini lari. Ini kalau bahas tentang kesyirikan, wah sudah lari semua. Lari semua. Tidak mau mencoblos partainya atau tidak mau mengikuti organisasinya. Nah, ya sehingga ya dia sudah masuk kemana saja. Maka benar sekali disebut jadi tong sampah, ya. Tong sampah apa saja masuk, ya apa saja masuk, masuk ke situ. Sampah ini, sampah kering, sampah basah, sampah masuk semua. Nah, kelompok yang tidak memilih atau memilah dan memilih, ya, karena takut ditinggal oleh pengikutnya, ya, karena takut ditinggal pengikutnya. Ahlus sunnah tidak. Ahlus sunnah ikhlas, tulus. Mengajak manusia kepada at-tauhid, mengikhlaskan hanya untuk Allah semata. Oh, bukan untuk meninggikan ustadznya, bukan untuk meninggikan kelompoknya, tidak. Tetapi untuk meninggikan Allah Subhanahu wa taala semata. Dia bertauhid, dia mengikhlaskan ibadah untuk keuntungan dirinya. Ya. Keuntungan dirinya. Dia tidak bertauhid, tidak mengikhlaskan ibadah, kerugian untuk dirinya sendiri. Wa ma 'alal rusuli illal balagh. Dan tidaklah bagi seorang rasul illal balagh, kecuali hanya menyampaikan. Tidak ada kepentingan lain, tidak ada kepentingan lain, menyampaikan. Sudah selesai. Umatnya mengikuti ajaran tauhid, mengikhlaskan ibadah, fabiha wa ni'mah. Ini merupakan yang diharapkan dan ini akan menjadi keuntungan umat itu tersendiri. Tetapi jika mereka tidak mau mengikutinya, ini merupakan kebinasaan dan kecelakaan untuk umat itu sendiri. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah kekhususan yang pertama yang disebutkan oleh muallif rahimahullah ta'ala tentang manhaj salaf. Yakni mereka memperhatikan dakwah at-tauhid. Ya. Dakwah tauhid dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah semata. Hal ini dikarenakan mereka benar-benar meyakini atau benar-benar memahami, ya, makna la ilaha illallah dan benar-benar memahami bahayanya perbuatan syirik. Ikhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Demikian pelajaran pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia dan hidayahnya kepada kita, taufik supaya kita bisa melaksanakan kekhususan yang agung ini, yaitu selalu berdakwah kepada tauhid dan merealisasikan dengan sebenar-benarnya keikhlasan hanya untuk Allah semata. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Wa akhir da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.